akan membaca ilmu terjal bukit dan kau aku bicara kembali aku menebak kau kan bersenandung dinyeren virus berjajar seakan termenung berdansa bercanda senada di lagu panen diskusi bernyanyi bermimpi di lagu panen dunia air yang jernih kau basuh kaki cendara yang bersih kau tulis puisi